minta perlindungan. Hendaklah minta perlindungan kepada Allah min arba'in, dari empat perkara. Yaqulu, ucapkan, Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau. Min azabi jahannam, dari siksa jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah, ujian, kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ujian al-masih ad-dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim pada masing-masing kitab sahih mereka berdua. Muttafaqun alaih. Penjelasan dari Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang telah kita baca adalah penjelasan sampai kepada min azabil qabri. Sekarang beranjak kepada min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah al mahya, dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan fitnah kematian. Menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-fitnatu, yang dimaksud dengan al-fitnatu secara bahasa artinya al-ikhtibar, al-ikhtibar, ujian, wal-ibtila, wal-ibtila, cobaan. Yang dimaksud dengan al-fitnah yaitu al-ikhtibar, ujian, wal-ibtila, cobaan. Wal insanu fi ibtilai wa imtihani, dan seorang manusia akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan ujian. Wa yubtala wa yumtahanu fi dunya, ia akan mendapatkan bala, ujian, mendapatkan cobaan dan ujian saat ia hidup di dunia. Wa yubtala wa yumtahanu indal maut, demikian juga seorang manusia pasti akan mendapatkan ujian, cobaan ketika ia menghadapi kematian. Ketika ia menghadapi kematian. Wa yubtala wa yumtahanu fil qabri, demikian juga seorang manusia akan menghadapi ujian, cobaan ketika di dalam kubur. Ketika di dalam kubur. Fahuwa fi ibtilai wa imtihani daiman. Maka seorang manusia akan senantiasa, daiman, selamanya, akan menghadapi berbagai macam ibtila wa imtihan, ujian dan cobaan. Fayas'alullaha al-isti'adzah minhu, maka mohon kepada Allah al-isti'adzah, perlindungan. Mohonlah kepada Allah, fayas'al, mintalah kepada Allah al-isti'adzah, yaitu perlindungan minhu, dari fitnah, fitnah tersebut. Qala wa hunaka fitanun, dan dalam perkara fitnah ini ada beberapa fitnah. Fitanun as-subhat wasyahwat, dari fitnah-fitnah atau ujian-ujian itu, cobaan-cobaan, dikelompokkan menjadi dua, as-subhat wasyahwat. As-subhat yaitu yang terkait dengan pemikiran, pemahaman, kemudian juga terkait dengan misalnya agama, itu adalah asyubhat yang sifatnya pemahaman, pemikiran ataupun yang lainnya. Subhat itu artinya samar, ya, samar. Sehingga ketika seseorang menghadapi ujian dalam bentuk subhat, ia menghadapi kendala dalam menilai sesuatu. Apakah ini hak atau batil? Itu tersamarkan. Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini namanya subhat. Atau bisa jadi yang salah dia katakan benar. Bisa jadi yang salah dikatakan benar karena termakan oleh subhat itu tadi. Ya, subhat. Nah, sehingga ia melihat sesuatu itu samar. Apalagi ya, lawan bicaranya misalnya pandai sekali memutar kata, bermain kalimat, sehingga ia tersihir dengan kalimat-kalimat itu, sehingga masuk ke dalam dirinya subhat. Ya, yang awalnya dia berpegang kepada kebenaran, akhirnya ia terjatuh kepada kebatilan. Ini terkait dengan subhat. Orang-orang yang murtad diantaranya adalah karena subhat ini. Karena subhat. Dia dicekoki, Islam tuh begini, Islam tuh begini. Nah, itu namanya subhat. Jadi dia memutarbalikkan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam, sehingga orang Islam kemudian terkena subhat dan kemudian murtad. Na'udzubillah. Itu namanya subhat yang seperti itu. Jadi orang-orang terjatuh kepada kebatilan bisa disebabkan subhat itu tadi. Kemudian ada pula syahwat. Syahwat yang sifatnya hawa nafsu. Keinginan-keinginan. Syahwat tidak semata nafsu biologis. Syahwat keduniaan, syahwat yang sifatnya kenikmatan-kenikmatan sesaat, ya. Orang punya misalnya harta, orang punya kekayaan, orang punya sawah, ladang, dan lain sebagainya. Ini sehingga ia melupakan agama, sehingga ia melupakan ajaran-ajaran yang harus ia taati, sehingga kemudian dilalaikan dengan sebab karena keduniaan itu. Itu namanya nafsu syahwat. Syahwat yang terjadi pada dirinya sehingga ia meninggalkan agama. Kalau di dalam hadis disebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kalau dalam hadis riwayat Muslim disebutkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia jual agamanya. Ia menjual agamanya dengan sebab ingin mendapatkan keduniaan. Ya, keduniaan. Ya. Itu yang banyak terjadi. Dan itu adalah syahwat ini pun merupakan bagian daripada fitnah. Qala madamal insanu ala qaid, ya, qaidil hayat. Selama manusia itu, madamal insan, selama manusia itu ala qaidil hayat, selama manusia itu terikat di dalam kehidupan, fa innahu, maka sungguhnya manusia itu mu'arradan atau mu'arradan lil fitan, maka ia akan dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Akan dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Ujian, cobaan itu akan selalu ada. Akan selalu ada. Wa qad yanharifu atau yanharafu an dinihi bisababil fitan. Maka kadang-kadang seseorang itu diselewengkan atau menyeleweng an dinihi dari agamanya bisababil fitan, dengan sebab ujian-ujian tadi. Dengan sebab cobaan-cobaan yang menimpa dirinya. Kasus yang mudah misalnya terjadinya kristenisasi, itu banyak diantaranya kaum muslimin yang terkena subhat ataupun syahwat, fitnah dalam bentuk subhat ataupun syahwat, kemudian ia murtad. Nah, ini yang terjadi. Contoh mudahnya seperti itu. Qala waqad yafsuqu wa yufaj wa yafjur bisababil fitan. Bisa jadi seseorang fasik atau bisa jadi seseorang fujur melakukan perbuatan dosa, itu pun disebabkan karena fitnah-fitnah itu tadi, sehingga ia terkena dari ujian-ujian itu tadi, sehingga orang kemudian menjadi fasik, kemudian orang menjadi fajir, ya, pelaku kriminal. Itu disebabkan karena fitnah, ujian-ujian. Banyak orang kemudian terjadi atau terjatuh kepada kriminalitas karena ujian apa itu? Ujian syahwat. Mungkin faktor ekonomi, sehingga dia perlu hal-hal keduniaan, syahwat. Orang bisa korupsi, uang dipermainkan 394 triliun misalnya. Itu karena syahwat. Kecintaan kepada dunianya itu sudah berlebihan. Ya, sudah berlebihan. Rumah sudah punya, coba. Ya, mobil sudah punya. Ya. Kemudian apalagi yang belum? Ya, tapi masih terus mengambil harta milik negara atau milik rakyat. Nah, itu adalah syahwat. Keinginan terhadap dunia terlalu besar. Ambisi kepada keduniaan, fitnah dalam bentuk syahwat itu, keinginan-keinginan kepada dunia terlalu besar, sehingga terjatuh kepada apa yang kita lihat sekarang ini. Jadi bukan semata orang itu kekurangan ekonomi yang sekarang ini kita lihat, orang ini miskin, orang ini kemudian terjatuh kepada perbuatan kriminal. Bukan hanya itu, sekarang bukan hanya semata orang yang kekurangan ekonomi, bahkan yang sudah berlebih ekonominya, tapi karena dia dalam menghadapi kehidupan ujian syahwat tidak bisa ia lewati, cobaan itu, akhirnya ia terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan seperti itu, ya, sehingga dia yafjur, ya, terjatuh kepada perbuatan dosa. Qala wa kam tarawna mimman yanharifu wa yaziguna wa yadilluna bisababil fitan. Dan berapa banyak engkau perhatikan dari orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyeleweng, menyimpang, tersesat bisababil fitan, dengan sebab adanya fitnah-fitnah itu tadi, ya. Disebabkan karena adanya fitnah itu tadi. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam fitnah. Al-fitanu itu jamak dari fitnatun. Fitanun jamak dari fitnatun. Wa nas'alullaha al-thabat wal-afiyah. Dan kita memohon kepada Allah al-thabat, kekokohan iman. Kekokohan iman, wal afiyah, serta mohon juga kepada Allah al afiyah, keselamatan. Ini fitnah al mahya, fitnatul mahya, fitnah kehidupan, fitnah kehidupan. Qala wa fitnatul mamat. Sekarang fitnah kematian. Kalau fitnah kehidupan bisa kita lihat banyak, ya, contohnya, atau orang yang kemudian terjatuh dengan menghadapi cobaan ujian tersebut, ya. Terjatuh pada ujian atau cobaan tersebut. Wa fitnatul mamat, fitnah kematian. Yasmulul fitnatu, termasuk dalam fitnah ini, allati takunu indal maut, yaitu ketika seseorang menghadapi kematian. Ketika seseorang menghadapi kematian. Qala li annal insanu yumtahanu 'inda mautih. Karena sesungguhnya seseorang itu akan diuji ketika menghadapi kematian. Ya, akan diuji menghadapi kematian. Qala wa ya'tihi syaitan. Syaitan akan datang. Ya. Kepada orang yang dalam keadaan menghadapi kematian. Wa yu'radu 'alaihil adyan. Kemudian syaitan itu menampakkan berbagai macam paham agama. Halatul maut. Dalam keadaan dia akan meninggal. Dalam keadaan ia akan mati. Fayati'u syaitan. Kemudian dia menaati syaitan itu. Fayamutu ala ghairil Islam. Kemudian ia pun mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Nah, ini ujian kematian. Ujian menghadapi kematian. Makanya kita dituntunkan, misalnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dituntunkan untuk apa? Meninggal dalam keadaan di atas sunnah. Artinya apa? Meninggal di atas sunnah artinya husnul khatimah. Husnul khatimah itu, husnu itu artinya baik, al khatimah penutup. Jadi seseorang menutup kehidupannya itu dalam keadaan baik. Menutup kehidupannya dalam keadaan baik. Contoh dalam keadaan baik apa? Meninggal dalam keadaan di atas sunnah. Meninggal dunia di atas meninggal dunia saat itu dia sedang mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berada di atas prinsip sunnah itu tadi. Na'udzubillah, ada orang yang meninggal dalam keadaan misalnya bunuh diri, kan bukan di atas sunnah. Meninggal dunia dalam keadaan dia sedang kompetisi racer racing. Ya, anak-anak muda kan sering balapan motor, cari jalan yang lurus, rata, kemudian malamnya kebut-kebutan. Na'udzubillah. Meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Atau meninggal dunia dalam keadaan mabuk. Ya. Na'udzubillah. Dalam keadaan bermaksiat. Nah, itulah syaitan, dia akan datang. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Akhir daripada kehidupan kita itu kita sedang mengerjakan sesuatu. Jadi makanya penting sekali kalau kita pergi misalnya berkunjung ke saudara, niatkan silaturahmi. Sehingga kalau ada apa-apa di perjalanan, kita niatnya sudah dalam keadaan niat di atas sunnah dalam bersilaturahmi. Kalau kita pergi kemana, niatkan di dalam diri kita. Ya. Sehingga perjalanan kita itu adalah dalam rangka fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, supaya kita husnul khatimah. Akhir kehidupan kita ini adalah akhir kehidupan yang baik, ditutup dengan amalan yang baik. Ya. Ada hadisnya ya, memohon madu al-asal. Apa maksudnya madu? Yaitu ketika seseorang meninggal dalam keadaan dia berada di atas amalan soleh. Ya, meninggal dalam keadaan dia melakukan amal soleh. Nah, itu yang kita dituntut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Qala wa li hadza qala ta'ala, karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu adh-dhalimina. Yuthabbitullahu, Allah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menetapkan, mengokohkan alladhina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang tsabit, fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunianya, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudillullahu dhalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang yang berbuat dhalim, orang-orang dhalim. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengokohkan, mengokohkan kita, sehingga kemudian kita meninggal dunia itu dalam keadaan beriman, bertakwa, beramal soleh, dengan keadaan niat yang lurus, niat yang benar. Itu akhir kehidupan seseorang ingin seperti itu. Dan Allah menguatkan perkataan, perkataan di alam akhirat, yaitu ketika ditanya oleh dua malaikat, ditanya apa? Man rabbuka wa madinuka, kemudian wa man nabiyuka. Nah, orang-orang yang dikokohkan ucapannya itu akan bisa menjawab, akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Jadi tidak perlu dihafalkan sebenarnya. Atau nanti kalau meninggal tolong bawakan catatan ini, ya, supaya nanti di alam kubur ditanya malaikat akan dibuka catatannya. Ya, ada contekannya, ditanya man robuka, oh ya, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, ada contekannya, tidak perlu. Karena Allah akan mengokohkan perkataan orang yang beriman, ya, di dunia dan di akhirat. Ia akan bisa menjawab. Kalau selama di dunia amalan-amalannya itu adalah amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh, ya. Sehingga Allah nanti akan yang Allah mengokohkan lisannya, Allah akan mengokohkan ucapannya, sehingga ia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Qala wa kadzalikal fitnatu fil qabri. Nah, tadi fitnah kematian, sekarang sudah meninggal nih. Sudah meninggal, kemudian seseorang menghadapi fitnah berikutnya. Ya. Tadi kan dirunut fitnah kehidupan, selama hidup ujian, ujian, ujian. Ya, usaha gagal, usaha gagal, terus dapat ujian kehidupan. Ya. Intinya ujian kehidupan syubhat dan syahwat. Dikelompokkan dua itu. Kemudian setelah itu ujian menjelang kematian. Setelah itu, setelah meninggal dikubur, maka ada fitnatul qabri, ya, ujian di kubur, ujian di dalam kubur. Ya, kalau sudah di alam kubur berarti sudah alam barzakh, ya, sudah alam barzakh. Ya. Apa ujian fil qabri? Hainama ya'tihil malakan, yaitu ketika dua malaikat datang kepada dia. Nah, ini ujian. Langsung ditanya. Wa yastabirani wa yasalani, maka kemudian wa yastabiranuhu wa yasalanuhu, kemudian dua malaikat itu menguji dan bertanya kepada si mayit, man rabbuka, siapa rabbmu, wa madinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, dan apa dan siapa nabimu. Faqad yukhfaqu fil jawab, maka apabila orang itu tidak bisa menjawab, gagal dia menjawab, gagal paham, pertanyaannya ringan, tapi karena amalan-amalan di dunianya memang dia itu munafik, dia itu kafir, maka tidak akan bisa menjawab. Hanya bisa menjawab ha ha ha begitu. fayakunu minal mu'adzabin, maka maka dia termasuk dari orang-orang yang diazab, orang-orang yang mendapatkan siksa waliyadzubillah ketika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Sehingga ia termasuk minal mu'adzibin. Waliyadzubillah waqad yuwaffaqa fil jawab, dan apabila orang itu bisa menjawabnya sesuai jawabannya benar, fayakunu minal mun'imin, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, orang itu akan mendapatkan siksa kubur. Kalau bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu, dia akan termasuk orang yang mendapat nikmat kubur. Orang yang mendapatkan siksa kubur, kuburnya akan disempitkan sehingga tulang belulang si mayat ini menjadi hancur. Kemudian ia memandang sejauh mata memandang, dibukakan pintu yang jauh mata memandang yang terlihat adalah neraka. Kemudian keluar hawa panas dan ia tersiksa di dalam kuburnya. Sedangkan orang yang mendapatkan nikmat kubur, dibukakan sejauh mata memandang, ia yang dilihat adalah taman dari salah satu taman-taman surga. Dan ia diluaskan kuburnya sehingga ya, kemudian ada angin yang bertiup, angin yang beraroma wangi. Kemudian ia dilapangkan kuburnya dan ia dalam keadaan nikmat hidup di dalam alam barzakh. Itu orang yang mendapatkan nikmat kubur. Qala hadhihi hiya fitnatul mamat. Ini yang termasuk dalam fitnah, ujian, cobaan saat kematian. Saat kematian atau setelah kematian. Qala wa hiya ma yakunu wa yu'radu lil insan 'indal maut. Maka apa yang akan terjadi dan dinampakkan kepada seseorang ketika kematian, fi akhiri hayatihi, yaitu ketika ia mengakhiri kehidupannya. Wa ma yu'radu lahu fil qabri min su'alil malakain, juga akan ditampakkan padanya di dalam kubur dari dua pertanyaan malaikat. Innakum tuftanuna fi kuburikum, sesungguhnya kalian akan diuji di dalam kubur-kubur kalian. Itu ujian bagi orang yang manusia hidup di, ketika hidup diuji, ketika mati pun diuji. Akhrajahu al-Bukhari. Panas'alullah al-assalama min fitnatil mahya, maka kita memohon kepada Allah keselamatan dari ujian kehidupan. Wa min fitnatil mamat, dan dari ujian kematian. Maka di antara bentuk doa memohon keselamatan dari fitnah kematian dan fitnah kehidupan, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah perlindungan dari empat perkara, ya. Ini yang harus kita selalu baca. Kalau sudah selesai tasyahud akhir, mengucapkan tahiyat akhir, kemudian mengucapkan solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya, kemudian berdoa. Sebelum salam. Doanya apa? Doanya diantaranya ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Jadi setiap sholat 5 waktu, berarti 5 kali kita sehari membaca doa ini. Belum ditambah sholat-sholat sunnahnya. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Mohon perlindungan dari siksa jahannam. ya. Kemudian mohon perlindungan dari siksa kubur, mohon perlindungan dari siksa hidup dan mati, ya. Fitnah hidup dan mati, bukan siksa. Fitnah hidup dan mati. Fitnah kehidupan saja, selama kita hidup ini banyak sekali ujian cobaan, ya. Ujian cobaan banyak sekali, ya. Kemudian fitnah kematian, dan terakhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari ujian adanya Al-Masihid Dajjal, ya. Kalau waman salama min hadhil fitnah fahuwa as-sa'id, barang siapa yang selamat, barang siapa yang selamat dari fitnah-fitnah tersebut, fahuwa as-sa'id, maka dia orang yang berbahagia, ya. Maka dia orang yang berbahagia, ya. Fal insanu idza da'a Allah fi kulli salatin, maka seseorang, ya, manusia apabila ia selalu berdoa kepada Allah fi kulli salatin, di dalam setiap salatnya, wa hafadha ala hadhihi du'a, kemudian ia menjaga untuk selalu bisa berdoa, ya, berdoa seperti ini, ya, berdoa memohon perlindungan terhadap empat perkara. Fa innallaha qaribun mujibun lahu, maka sungguhnya Allah Maha dekat, mujibun, dan Allah Maha pengabul, Maha mengijabahi doa, Maha mengabulkan doa bagi orang yang memintanya. Fala yai'asul insan, maka seseorang itu jangan putus asa. Ya, saya sudah berdoa. Saya sudah berdoa di setiap akhir sholat sebelum salam, meminta perlindungan, wa min fitnatil mahya, dari ujian kehidupan. Kadang-kadang kan begitu, kalau ada urusan-urusan dunia, kita jadi tergopoh-gopoh, kita jadi istijal, ya, tergesa-gesa, ya, di dalam melaksanakan ibadah. Padahal, ya, berapa waktu yang kita sediakan untuk urusan dunia kita? Ya, sementara untuk urusan kita, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cuma barang beberapa menit, ya, itu tidak mau, ya. Salat salam, udah salam langsung angkat, ya, badan, terus langsung kabur dari masjid misalnya. Coba duduk sebentar, berzikir sebentar. Zikir itu untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Sejenak kita duduk setelah salam, ya, itu adalah untuk kepentingan diri kita. Ya, untuk kepentingan diri kita. Zikir-zikir yang kita ucapkan itu adalah untuk kepentingan diri kita, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah Maha Kaya. Ya. Hambanya tidak memujinya, Allah sudah Maha terpuji. Ya. Hambanya tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak akan kemudian tercoreng nama baiknya. Tidak. Allah maha terpuji. Ya. Allah tetap maha terpuji. Ya. Nah, justru ya, di tengah pertiga malam, ya, kan Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada apa namanya mana hamba-hambaku yang meminta. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan seperti itu, tapi kita di pertengahan malam, di sepertiga malam masih tidur. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, barang siapa yang memohon kepadaku pasti aku beri. Ya, barang siapa yang meminta perlindungan kepadaku pasti aku lindungi, aku jaga. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala maha penyayang kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala maha pemurah kepada kita. Tinggal kitanya untuk tidak bosan-bosan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu senang dimintai. Beda dengan manusia, ya, dimintai terus, oh minta terus, ah itu ada kejenuhannya manusia itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala malah sangat senang dengan permohonan-permohonan hambanya. Maka ya, gunakan kesempatan untuk di setiap saat, dikala waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu dikabulkannya doa, waktu-waktu ya, waktu-waktu tersebut gunakan untuk banyak berdoa. Di tempat-tempat tertentu yang tempat-tempat itu adalah mustajabah, ya, tempat-tempat dikabulkannya doa, kita banyak berdoa. Waktu-waktu mustajabah apa? Seperti apa? Seperti waktu antara iqomah dan antara azan dan iqomah, itu waktu termasuk diijabahi doa. Kemudian waktu safar, ya, ketika kita sedang bepergian banyak berdoa. Kemudian di sepertiga malam, ya, di sepertiga malam juga kita banyak berdoa. Ya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika ya, sholat malam, beliau sholat malam dengan bacaan yang panjang. Ketika sudah masuk sepertiga malam, beliau hentikan sholatnya. Untuk apa? Untuk beristighfar dan bertaubat. Untuk beristighfar dan bertaubat. Itu yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, mengamalkan surat apa itu? Dalam surat Al-Zariyat. Ya. Apa ayatnya? Ya, ada di dalam surat Al-Zariyat. Itu ayat yang dijadikan sebagai tuntunan ketika kita banyak beristighfar di waktu sahur, ya. Ketika kita beristighfar di waktu sahur. Nah, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma melakukan yang demikian itu. Beliau menghentikan sholatnya, kemudian memperbanyak istighfar dan taubat. Ini yang terkait dengan fitnah yang ketiga. Wal fitnatur rabi'ah, fitnah yang keempat, ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu fitnatul masihid dajjal, fitnah al-masihid dajjal. Ya. Kita persiapan untuk buka, ya, satu hadis bahwasannya yang ingin saya bacakan sebagai tambahan faedah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, hadis riwayat Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana, segeralah kalian beramal soleh, beramal kebaikan. Fitanan kaqita'il lail al-mudlim, fitnah itu seperti potongan, ya, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan, pada pagi hari seseorang itu beriman. Wa yumsi kafiran, sore harinya orang itu sudah kafir. atau yumsi mu'minan, atau sore hari dia beriman, wa yusbihu kafiran, kemudian pagi harinya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, ia jual agamanya karena ingin mengharapkan ya, keduniaan. Dia jual agamanya karena mengharap keduniaan. Sudah lupa halal haram. Ya, sehingga untuk kepentingan dunianya, ia korbankan agamanya. Nah, itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan malam itu kita gelap saja kita nggak bisa melihat, gelap saja kita tidak bisa melihat, apalagi potongan-potongan malam itu lebih sulit lagi. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badiru bil amal, segeralah kalian beramal, ya, sebab kita tidak tahu umur kita kapan akan berakhir, ya, kematian kapan akan menjemput kita, ya, malaikat malakul maut akan datang kepada kita kapan, kita tidak tahu, ya. Banyak orang yang sekarang ini mati mendadak. Sehari kemarin masih gagah, ya, masih pakai pakaian lengkap dengan bintang 4, besoknya sudah ya, tidak ada. Itu banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati mendadak. Nah, karena itu badiru bil amal, segeralah. Kalau kita punya rencana-rencana, kita punya amalan-amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Segera ditunaikan bila kita mampu. Bila kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.